selalu dilumuri senyum. Legam tersengat terik matahari, keperkasaan nyata memudah terbaca dari garis-garis di dagu. Waktu telah menggilas semuanya. Ia tinggal punya jiwa, pengorbanan yang tak sia-sia untuk negeri yang dicintai dikasihi. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah mempertahankan setiap jengkal tanah. Tak pernah mengeluh, tegar dalam sikap sempurna, pantang menyerah. Mempertahankan setiap jam.